Selangkung rong langkung, Pak. Duduk kolang kaling. Ini kolang kaling gaya es campur iku kolang kaling, Pak. Oh, kalau yang itu yang enak memang. Lagune selangkung ya rong langkung ya kolang kaling ya opo rek. Yang namanya pohon uang itu wow selalu ada. Saya tuh heran loh, Mas. Iya. Dari mana dapat bibitnya pohon uang itu loh, dari mana? Perasaan dhewe bendino ngamen gak totok-totok dalek duwe ya. Kok gak ono entek. Terus nyawer iki lho duwite teko. Jelas di sini jelas Abah sama Umi selalu senyum di sana. Abah sama Umi, iya, tapi belum nyawer saya lho Abah sama Umi. Oh, nanti. Habis ini ya Abah sama Umi ya. Saya tunggu lho ya. Beneran ini. Gara-gara salah lagu soalnya. Salam lagu spesial buat SNPI. Saudara Yupa-Apa Indonesia semuanya. Buat sebuah hajat tercinta yang ada di sebelah kiri saya. Selamat menikmati.